بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan tentang penghapus-penghapus dosa. Penghapus dosa berikutnya adalah as-sadaqah, bersedekah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi yukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqah. Fitnatul rajul fi ahli. Fitnah seorang lelaki pada keluarganya. Apa maksudnya di sini? Tentu makna fitnah di sini kita tafsiri sesuai dengan maknanya dalam ungkapan bahasa Arab, bukan dengan makna bahasa Indonesia yang diartikan sebagai kedustaan atas nama seseorang. Fitnah dalam bahasa Arab, terutama dalam konteks hadis ini, artinya adalah dhurubun min farti mahabbatihi lahum wa syuhhihi alaihim wa syughlihi bihim an kathirin minal khair. Yani karena rasa cinta yang lebih kepada keluarga atau harta benda, sehingga tersibukkan dengan itu dari kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya disebabkan karena hal-hal yang sifatnya duniawi terkait dengan keluarga dan harta, ia meninggalkan kebaikan-kebaikan. Hal ini seperti yang disinggung dalam ayat Al-Quran Al-Karim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, yakni ujian bagi kalian. Seseorang diuji dengan keluarganya dan anak-anaknya serta harta bendanya, sehingga tidak sedikit dari mereka kemudian jatuh dalam maksiat disebabkan karena lebih mendahulukan keluarga dan harta benda daripada kebaikan-kebaikan. Atau bermakna at-tafrid bima yalzam minal qiyam bihuquqihim wa ta'dibihim wa ta'limihim. Ia tidak melakukan kewajiban atas dirinya dalam hal mendidik dan mengajari keluarganya serta memberikan hak-hak mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan fitnatur rajul fi ahlihi. Fitnah seseorang, ujian seseorang pada keluarganya dan harta bendanya. Artinya dia diuji dengan itu, kemudian ia jatuh dalam maksiat-maksiat, tidak melakukan yang semestinya sesuai dengan syariat. Nah, ini semuanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiruha as-salatu was-shaumu was-shadaqah, akan tertutupi atau terhapuskan oleh puasa, salat dan sedekah. Kalau begitu, sedekah merupakan salah satu penghapus dari dosa-dosa yang dilakukan seseorang. Lebih khusus dosa-dosa yang ia jatuh padanya karena keluarga atau harta benda. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, was-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama tudfi'u al-ma'un nara. Dan sedekah akan memadamkan kesalahan-kesalahan. sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, kalau begitu merupakan salah satu peluang bagi kita semuanya untuk menggapai ampunan Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa kita adalah dengan kita melakukan sedekah-sedekah. Bahkan juga yang terkait dengan dosa para pedagang secara khusus, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya ma'asyarat tujjar, inna hadzal bai' yashubuhu al-halif wal-kadhib fashubuhu bis-shadaqah. Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini yashubuhu al-halif wal-kadhib, tercampuri oleh sumpah-sumpah dan dusta-dusta, maka campurilah dengan sedekah-sedekah. Artinya bahwa perdagangan ini merupakan suatu kegiatan yang karenanya seseorang sering jatuh dalam sumpah-sumpah yang tidak benar, bahkan sebagiannya sampai bersumpah palsu. Seandainya pun tidak sampai kepada sumpah palsu, seseorang yang sering sumpah demi memperlancar perdagangannya, ini sudah suatu kesalahan. Apalagi sampai pada al-kadzib, omongan-omongan dusta. Nah, tidak jarang pedagang menggunakan kata-kata dusta demi larisnya dagangan. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk para pedagang, fasyubuhu bis-shadaqah, maka campurilah dengan sedekah. Nah, ini artinya bahwa sedekah juga punya peran yang besar untuk mengurangi dosa-dosa bagi mereka para pedagang. Intinya kalau begitu, sedekah ini banyak sekali faedahnya, terutama dalam hal menggapai ampunan Allah Azza wa Jal karena kesalahan-kesalahan seseorang dalam aktivitas kesehariannya. Kemudian yang keenam, di antara hal-hal yang menyebabkan terhapusnya dosa adalah menjalankan adab-adab yang syar'i di hari Jumat. Menjalankan adab-adab syar'i di hari Jumat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah." Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat. "Wa yatataharu bimastata'a min tuhrin." Lalu dia bersuci dengan apa yang dia mampu dari tata cara bersuci. "Wa yadahinu min duhnih." Kemudian memakai minyak-minyak wangi. Atau yang sejenisnya, "Au yamas min tibi baitih." Atau mengusapkan "min tibi baitihi" dari minyak wangi di rumahnya. Ya. "Tsumma yakhruju fala yufarriqu baina tsnain." Kemudian ia keluar menuju salat Jumat dan ia tidak memisahkan antara dua orang. Yakni ketika dia masuk masjid, ia tidak memisahkan antara orang-orang yang telah duduk untuk kemudian ia menempatinya. Bahkan ia mencari tempat yang kosong kemudian duduk di tempat tersebut. "Tsumma yusalli ma kutibalah." Kemudian ia salat sesuai yang Allah telah tetapkan untuknya. Allah takdirkan untuknya. Ia salat sebisanya. Entah dua rakaat atau lebih. Selama dia menunggu khatib, dia boleh salat dua rakaat terus. "Tsumma yunsitu idza takallamal imam." Lalu dia diam saat imam sudah mulai berbicara. Semua yang disebutkan tadi dari adab-adab bila dilakukan oleh seseorang, Nabi katakan tidaklah seseorang melakukannya illa ghufira lahu, kecuali akan diampuni untuknya. "Ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra," antara Jumatnya dan Jumat berikutnya atau Jumat yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa Adab-adab itu yang disebutkan Rasulullah SAW bila dipraktekkan oleh masing-masing kita, insyaAllah kita akan menggapai ampunan Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa yang kita lakukan dari Jumat ke Jumat yang lain. Berikutnya yang ketujuh, Siyamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, yakni dengan mengimani atas kewajiban puasa itu. Ia puasa didorong karena iman. Iman atas kewajiban puasa tersebut dan mengimani pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi yang berpuasa tersebut. Wahtisaban, dan dia pun puasa karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Nah, ini pahala bagi orang yang berpuasa Ramadan dengan catatan imanan wahtisaban. Karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa sesungguhnya seorang yang berpuasa yang akan memperoleh keutamaan-keutamaan puasa adalah mereka yang anggota badannya juga ikut berpuasa. Artinya dia berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi betul-betul anggota badannya pun berpuasa dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, kata beliau, "Was-sha'im huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil atham." Seorang yang berpuasa adalah yang anggota badannya juga berpuasa dari dosa-dosa. "Wa lisanuhu 'anil kadhib wal fuhsh." Lisannya juga berpuasa dari kata-kata dan yang dusta dan kata-kata yang keji dan kotor, jorok. "Wa qauliz zur." Juga berpuasa dari ucapan-ucapan palsu. "Wa batnuhu 'anil ta'ami wasyarab." Perutnya juga berpuasa dari makan dan minum. "Wa farjuhu 'anil rafath." Dan kemaluannya pun berpuasa dari amalan rafath, yakni berjima'. "Fa in takallam lam yatakallam bima yajrahu sawma." Sehingga kalau dia bicara, tidak bicara dengan kata-kata yang akan melukai puasanya. "Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsiru sawma." Kalau dia berbuat suatu perbuatan, tidak melakukan perbuatan yang akan merusak puasanya. Beliau mengingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi wal jahl, falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah." Seorang yang tidak meninggalkan kata-kata palsu dan mengamalkannya serta tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan jahil, maka Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan puasanya. Dia meninggalkan makan dan minum, Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan perbuatannya tersebut. Dalam hadis yang lain, "Rabba sha'im hadhu min siyami al-ju' wal 'atash." Bisa jadi seorang berpuasa, bagiannya dari puasa itu hanya lapar dan dahaga. Maka kata beliau rahimahullah taala, "Hadha huwa shaumul masyru'." Ini sesungguhnya puasa yang disyariatkan Allah. "La mujarradal imsak 'ani at-ta'ami wasyarab." Tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita ingin agar puasa kita betul-betul menjadi penghapus dosa-dosa kita, maka berpuasalah seperti yang beliau terangkan. Anggota badan kita juga ikut berpuasa. Fasawmu huwa sawmul jawarih anil athar. Jadi puasa yang hakiki adalah puasanya anggota badan dari dosa-dosa. Wa sawmul batn anis syarabi wat ta'am. Dan puasanya perut dari minum dan makan. Fakama anna ta'ama wa syarab yaqta'uhu wa yufsiduh. Sebagaimana makan dan minum itu akan membatalkan puasa, fahakadal atham taqta'u thawabah. Begitu pula dosa-dosa, dia akan memutus pahalanya. Wa tufsidu thamaratah, dan akan merusak buah daripada puasa. Fatusayyiruhu bimanzilati man lam yasum. Sehingga karena dosa, maka membuatnya seperti orang yang tidak berpuasa. Demikian penjelasan beliau rahimahullah. Oleh karenanya, hendaknya kita betul-betul menjaga kualitas puasa, agar kita meraih sabda Rasul, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dia puasa tidak seperti yang semestinya dilakukan dalam tuntunan ajaran agama kita, maka puasanya hanya akan memperoleh lapar dan dahaga. Rubba shaim hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Bisa jadi seorang puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Yang kedelapan, dari pembatal, dari penghapus-penghapus dosa adalah qiyam Ramadan, salat tarawih selama bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, barang siapa yang qiyam Ramadan, yakni salat tarawih selama Ramadan, imanan wa ihtisaban, juga karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini ikhwani fiddin rahimakumullah, juga merupakan peluang yang lain bagi kita untuk meraih ampunan Allah Azza wa Jalla dengan kita menjalani salatut tarawih selama bulan Ramadan. Terus kita berusaha untuk istiqamah dalam salat tarawih, tidak seperti umumnya orang-orang yang hanya semangat di awal dan di akhir. Justru sebagiannya lagi hanya semangat di awal dan sudah tidak punya semangat di pertengahan dan di akhirnya. Padahal di akhir dari bulan Ramadan terdapat keutamaan yang lebih. Lebih-lebih lagi 10 hari terakhir yang di situ ada malam Lailatul Qadar, yang Allah katakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Mengapa justru sebagian orang tidak lagi perhatian dengan qiyamul lail, salatut tarawih di malam bulan Ramadan untuk 10 hari yang terakhir? Ikhwan fiddin rahimakumullah, bagaimana ia akan memperoleh keutamaan ini sementara dia hanya semangat di awalnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qama Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan, yakni seluruh bulan Ramadan, bukan hanya sebagiannya saja. Oleh karenanya, ini mesti menjadi perhatian kita semuanya bila kita memang ingin benar-benar memperoleh keutamaan dan pahala yang besar selama bulan Ramadan. Dengan qiyam Ramadan, insyaAllah dosa kita akan terampuni selama kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, mengharap pahalanya, dan karena keimanan kita terhadap syariat tersebut. Dan yang kesembilan adalah qiyam Lailatul Qadr, lebih khusus lagi, lebih khusus lagi qiyam Lailatul Qadar. Salatul Tarawih pada Lailatul Qadar. Nabi secara khusus menyebutkan, qala Rasulullah SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melakukan qiyam Lailatul Qadar, salat di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan tentu kita ingat bahwa Lailatul Qadar telah dirahasiakan waktunya. Hanya saja kita diberi tanda-tandanya, dan lebih khusus lagi untuk 10 terakhir dari bulan Ramadan dan pada malam-malam yang ganjil, di sana kemungkinan besar terjadi Lailatul Qadar. Maka dari itu, karena waktu yang disamarkan atau tidak diketahui oleh kita secara pasti, maka menuntut agar kita betul-betul sungguh-sungguh di malam-malam tersebut, tidak memilih-milih hanya 1-2 malam yang kita perkirakan, tapi seluruh malam-malam yang ganjil al-witr, maka kita usahakan untuk lebih dalam melakukan qiyamul lail atau dalam melakukan salatut tarawih, ya, dengan semangat yang lebih, dengan kehusuan yang lebih, dengan niat yang lebih dalam mengharap pahala Allah Azza wa Jal, maka kita insyaAllah akan mendapat pahala yang disebutkan dalam hadis ini. Bahkan ikhwan fiddin rahimakumullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengingatkan bahwa malam-malam ganjil terkadang dihitung dari belakang, tidak selalu malam ganjil dihitung dari depan. Sehingga dengan malam yang ganjil dihitung dari belakang, bisa jadi ganjil itu terhitung dari belakang dan mungkin genap kalau ketika kita menghitungnya dari depan. Ya, ketika misalnya malam itu sampai 30, berarti terakhir dari malam-malam Ramadan justru itu adalah ganjil kalau dihitung dari belakang. Ya, maka dari itu ini menuntut bahwa 10 terakhir dari bulan Ramadan, malam-malam bulan Ramadan, kita tidak memandang itu malam 21, 22 atau 23, 24, semuanya mungkin padanya terjadi malam Lailatul Qadar. Demikian diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Karena perhitungan dari belakang itu juga biasa dilakukan oleh masyarakat Arab ketika menyebutkan malam-malam yang tersisa. Ya, 5 malam tersisa dari bulan Ramadan, atau yang semakna dengan kata-kata tersebut, sehingga sangat mungkin perhitungan itu juga dari belakang. Oleh karenanya, ini menuntut agar kita semuanya berusaha untuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tanpa kita melihat, ya, dan membeda-bedakan. Semuanya kita usahakan untuk kita qiyam di malam-malam tersebut dengan baik, dengan sungguh-sungguh, melebihi yang lain, agar kita memperoleh keutamaan yang Nabi sebutkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni untuknya dosa yang telah lalu. Bahkan juga bersamaan dengan itu yang Allah sebutkan, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni Kalau kita beramal di waktu tersebut, maka lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan kalau dihitung dengan tahun, maka 80 tahun lebih. Ya, itu kemurahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, peluang besar. Ikhwati fi din rahimakumullah, berikutnya yang ke-10 dari penghapus-penghapus dosa adalah at-tasbih. Banyak bertasbih, membaca tasbih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah bihamdi fi yaumin 100 marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, man qala subhanallah bihamdi, siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi fi yaumin, dalam satu hari 100 marrah, 100 kali, huttat khatayahu, maka akan digugurkan kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih di lautan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ucapan tasbih subhanallah wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah dengan memuji engkau, bila diucapkan tiap harinya 100 kali, maka pahala bagi orang yang mengucapkannya akan digugurkan dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih yang di lautan. Nah, betapa besarnya pahala yang Allah berikan. Di dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tarhib wa At-Tarhib, man qala idza asbaha 100 marrah wa idza amsa 100 marrah subhanallah wa bihamdih ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang mengatakan saat pagi hari 100 kali, dan bila waktu sore hari 100 kali, mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kalau riwayat ini menunjukkan bahwa ini termasuk dari zikir-zikir di waktu pagi dan petang. Pagi 100 kali, sore 100 kali, maka dengan itu akan diampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya seperti buih-buih di lautan. Nah, berikutnya adalah siyam Asyura. Penghapus dosa berikutnya adalah puasa pada hari Asyura. Hari Asyura adalah pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan atau menganjurkan untuk umatnya agar juga berpuasa pada tanggal 9-nya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan dalam hadis, la in baqitu ila al-qadim la asumanna at-tasi', kalau saya masih tetap hidup sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya, yakni bersama tanggal 10-nya. Adapun keutamaan puasa Asyura telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumi Asyura, bahwa seseorang telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Asyura. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Ahtasibu 'ala Allah, aku mengharap dari Allah Azza wa Jal agar puasa tersebut menghapus dosa satu tahun yang sebelumnya. Menghapus dosa satu tahun yang sebelumnya. Nah, inilah keutamaan puasa hari Asyura. Yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang di Madinah dalam kondisi orang-orang Yahudi sudah melakukan puasa tersebut. Maka ketika ditanyakan kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa? Mereka mengatakan bahwa ini adalah hari yang Allah Azza wa Jal selamatkan Musa padanya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Sehingga Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura. Ya. Dan sekali lagi, untuk menyelisih orang-orang Yahudi, beliau menganjurkan untuk berpuasa pula pada hari Tasu'a, yaitu tanggal 9-nya. Yang ke-12 dari penghapus-penghapus dosa adalah Al-Umrah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة أخرجه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, العمرة إلى العمرة, umrah satu ke umrah berikutnya, كفارة لما بينهن, merupakan kafarah, merupakan penghapus, penutup dosa-dosa apa yang terjadi di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Akhrajahu Muslim, hadits riwayat Muslim. Nah, hadits ini menunjukkan bahwa amalan umrah punya keutamaan yang besar, yaitu menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa. Satu umrah kepada umrah berikutnya menjadi kafarah, penutup dosa-dosa yang terjadi antara keduanya. Dan lebih daripada itu adalah haji. Nah, maka yang ke-13 di antara penghapus-penghapus dosa adalah haji. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaum waladathu ummuh. Barang siapa yang haji ke Baitullah, falam yarfuth walam yafsuq, lalu dia tidak mengatakan kata-kata yang kotor, yang jorok, walam yafsuk, dan tidak berbuat kefasikan, raja' kayaum waladathu ummuhu, dia akan kembali seperti saat ibunya melahirkannya, bersih dari dosa-dosanya, terampuni dosa-dosanya. Karena apa? Karena haji. Inilah keutamaan haji. Tapi tentu yang dimaksud adalah seperti hadis yang sebelumnya, haji yang mabrur. Haji yang mabrur, yang Nabi katakan laisa lahu jazaa'un idzal jannah, tiada balasan baginya kecuali surga. Lalu apa yang disebut oleh Nabi sebagai haji mabrur? Ditafsirkan oleh para ulama, qala fi nihayah, dalam kitab An-Nihayah disebutkan, huwallazi la yukhalituhu syai'un minal ma'sam. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak dicampuri oleh perbuatan dosa. Haji yang betul-betul bersih daripada perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang Nabi katakan falam yarfuth walam yafsuk. Dalam hajinya tidak mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, dan seterusnya. dari kata-kata yang dilarang selama perbuatan haji, ya, dan juga tentunya selain haji pun dilarang sebagiannya, namun di waktu haji lebih dilarang lagi. Ia berusaha menjauhi dari kata-kata tersebut. Ia berusaha untuk menjaga omongannya, sekalipun mungkin di sana banyak godaan, dan memang banyak sekali godaan-godaan yang karenanya banyak orang yang kemudian tergelincir dalam kata-kata yang tidak baik selama melakukan haji. Walam yafsuk, dia pun tidak melakukan kefasikan. Berusaha menjaga dari perbuatan-perbuatan pelanggaran agama. Apa makna al-fusuk, kefasikan? Makna kefasikan adalah al-khuruj an ta'atillah, keluar daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semua perbuatan-perbuatan maksiat secara umum disebut sebagai amalan kefasikan. Maka seorang yang mau haji dengan haji yang mabrur, dia jauhi dirinya dari segala perbuatan-perbuatan kefasikan. Ketika itulah dia akan mendapat prioritas haji mabrur yang tiada balasan baginya kecuali al-jannah, yang dia akan kembali dari hajinya seperti saat ibunya melahirkannya. Kemudian yang ke-14, lebih khusus lagi, adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah ini juga suatu amalan yang lebih khusus lagi, mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min yawmin akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fa yaqulu ma arada haula." Yang artinya tidak ada suatu hari pun yang lebih banyak daripada hari Arafah dalam hal Allah Azza wa Jal membebaskan pada hari itu hamba-hambanya dari neraka. Nah, di padang Arafah, ketika jamaah haji datang ke sana untuk melakukan wukuf, mereka datang betul-betul dalam rangka menghambakan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal dengan at-tadhallul wal khudu', menghinakan diri-diri mereka kepada Allah, mengadahkan kedua tangannya memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Azza wa Jal mengatakan dan berbangga dengan mereka yang datang di Arafah untuk wukuf, "Inna Allah yubahi bi ahli Arafat ahli as-sama'." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para penduduk langit, yakni di hadapan para malaikatnya. Allah pun mengatakan, "Ungduru ila ibadi ja'uni syu'than ghubra." Lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut mereka masai, dalam keadaan mereka berdebu. Dikatakan dalam hadis yang lain, "Ma arada haula," apa yang mereka inginkan? Tentu mereka menginginkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka menginginkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari itu Allah Azza wa Jal membebaskan sekian banyak dari hamba-hambanya dari neraka, yang maknanya tentu mereka diampuni dosa-dosa mereka, sehingga yang semestinya masuk ke dalam neraka Allah pun menyelamatkan mereka karena mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa mereka. Nah, inilah wukuf di Arafah, suatu amal ibadah yang itu salah satu inti dari ibadah haji, termasuk rukun yang paling penting dalam ibadah haji, yang Nabi SAW katakan Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, suatu peluang besar bagi mereka yang haji ke Baitullah untuk betul-betul memanfaatkan wukuf di Arafah sebaik-baiknya, untuk beristighfar, untuk mohon ampun kepada Allah, untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Nabi lakukan. Ya, beliau berdoa menghadap kiblat, menengadahkan dengan kedua tangannya, memuji Allah Azza wa Jal sampai matahari tenggelam. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita ending dengan adzan dahulu kemudian kita lanjutkan. Bismillah. Selanjutnya yang ke-15 di antara penghapus-penghapus dosa adalah puasa pada hari Arafah bagi yang tidak melakukan haji, bagi yang tidak melakukan wukuf di Arafah. Karena keutamaan hari Arafah, maka disyariatkan untuk berpuasa bagi yang tidak wukuf di Arafah. Adapun yang wukuf di Arafah, maka mereka melakukan ibadah yang lain yaitu wukuf. Tentang keutamaan puasa di hari Arafah telah diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang puasa Arafah, faqala yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, saya berharap kepada Allah Azza wa Jal agar dengan puasa itu Allah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Nah, inilah keutamaan puasa di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu bahwa dengan puasa tersebut akan dihapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Yang ke-16 dari penghapus-penghapus dosa adalah al-humma, penyakit demam. Sehingga seseorang ketika diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan penyakit ini, hendaknya dia bersabar. Sehingga dengan kesabarannya Allah Azza wa Jal akan menghapuskan dosa-dosanya. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib, suatu saat menemui Ummu Sa'ib atau Ummu Al-Musayyib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malaki ya Ummu Sa'ib au ya Ummu Al-Musayyib tuzafzifin? Mengapa engkau wahai Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib, engkau gemetar semacam itu?" Qalat al-humma la barakallahu fiha. Ummu Sa'ib menjawab, karena penyakit demam, semoga Allah tidak memberkahi demam itu. Faqala, maka Nabi mengatakan, la tasubbil humma fa innaha tudhhibu khataaya bani adam kama yudhhibul kir khabathal hadid. Jangan engkau mencaci penyakit demam, karena penyakit demam itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan bani Adam sebagaimana api menghilangkan kotoran-kotoran pada besi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini menuntut agar seseorang yang diuji dengan penyakit ini untuk bersabar. Ternyata di balik penyakit itu ada hikmah besar, yaitu hilangnya dosa-dosa. Bahkan sebagian ulama, bahkan sebagian sahabat Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu justru merasa suka ketika demam melanda tubuhnya, di sekujur tubuhnya, karena beliau meyakini bahwa dengan itu dosa-dosa di seluruh tubuhnya pun akan hilang karena penyakit tersebut. Tentunya bila dihadapi dengan kesabaran. Begitu pula yang ke-17, al-amrad wal ahzan wal humum. Penyakit-penyakit pada umumnya, al-ahzan, rasa sedih dan kegundahan, ini bila dihadapi dengan baik, sabar, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal, maka insyaAllah juga akan menjadi penghapus dosa-dosa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala huznin hatta alham yahummuhu illa yukaffir bihi min sayyi'atihi." Tidaklah menimpa seorang mukmin dari kegundahan atau keletihan atau penyakit, bahkan kesedihan, al-hazan, hatta alham yahummuhu, atau suatu kegalauan yang membuatnya galau, kecuali Allah Azza wa Jal akan menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahannya. Nah, ini betul-betul karunia besar dari Allah Azza wa Jal. Seorang mukmin diberi banyak sekali peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hal-hal yang dia rasakan di kesehariannya, dari kesedihan, kegelisahan, keletihan, kalau dia hadapi semuanya dengan sabar, ternyata itu semuanya tidak berlalu begitu saja. Ternyata itu semuanya akan membawa dosa-dosa kita sehingga kita bersih dari dosa-dosa. Ya. Kemurahan yang mana lagi yang Allah berikan kepada kita? Sekian banyak peluang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sampai dalam hal-hal seperti ini. Sehingga sungguh celaka bagi mereka yang tidak mendapat ampunan dari Allah, sementara peluang begitu besar Allah berikan. Diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'a Allahu biha darajatan aw hatta 'anhu biha khathiyah." Tidak mengenai seorang mukmin baik duri atau yang lebih daripada itu, sampai duri, ya, sebuah duri yang kakinya terkena duri tersebut atau salah satu anggota tubuhnya, duri, ternyata Allah Azza wa Jal mengangkat dengannya satu derajat atau menggugurkan darinya satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi kemurahan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hal-hal yang seperti itu barangkali orang tidak pernah terpikir akan hikmah-hikmah dibalik dari hal-hal seperti itu. Hanya duri. Ternyata dengan sebab itu seseorang bisa diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal atau diampuni salah satu dari dosa-dosanya. Yang ke-18 dari penghapus-penghapus dosa adalah doa kafaratul majlis. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin فكثر لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك illa ghafarallahu lahu ma kana min fi majlisihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang duduk di suatu majlis lalu banyak di situ kekeliruannya, lalu dia mengucapkan sebelum bangkit dari majlisnya itu doa kafaratul majlis, yakni subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kecuali Allah azza wa jalla akan mengampuni untuknya apa yang ia salah di majlis tersebut. Ghafarallahu lahu ma kana fi majlisih, Allah akan ampuni apa yang ia salah di majlis tersebut. Nah, alhamdulillah Allah azza wa jalla mengaruniakan kepada kita kebiasaan tersebut, sehingga kita umumnya telah menghafal doa kafaratul majlis. Maka dengan itu kita mengharapkan bahwa berbagai kekeliruan kita di majlis-majlis kita diampuni oleh Allah azza wa jalla. Dan ini bukan hanya dalam majlis ilmu, dalam arti kita seperti sekarang ini bermajlis kemudian ada doa penutup majlis seperti ini, ya, bukan hanya itu. Sekalipun kita dalam sebuah obrolan dengan teman-teman kita, yang tentu mestinya kita ngobrol-ngobrol yang baik, tapi tidak jarang kemudian terucap di situ kata-kata yang tidak baik. Maka selesai majlis kita berdoa, kita membaca doa kafaratul majlis, ya, sehingga seperti yang tadi kita katakan, ini bukan hanya di majlis-majlis pengajian, tapi majlis-majlis yang lain pun, ya, bahkan itu yang justru kebanyakan kita keliru dan salah, kita membaca kafaratul majlis. Yang ke-19, adalah majlisud dzikr. Majlis dzikir yang dimaksud di sini tentu adalah dzikir yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di majlis-majlis yang di situ kita mengingat Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosa kita. Telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa para malaikat yatufuna fi turuq, malaikat berjalan atau berputar berkeliling di jalan-jalan di tempat-tempat yaltamisuna ahla dzikr, mereka mencari orang-orang yang sedang berzikir. Apabila mereka mendapati suatu kaum berzikir kepada Allah azza wa jal, maka para malaikat saling memanggil satu dengan yang lainnya, halummu ila hajatikum, ayo kemari, menuju apa yang kalian cari. Ini saya dapati ada orang-orang yang sedang berzikir, yakni mereka saling memanggil untuk menuju orang-orang tersebut, sehingga para malaikat pun mengelilingi orang-orang yang berzikir itu dengan sayap-sayap mereka. Maka Allah azza wa jal bertanya kepada mereka, dan Allah azza wa jal maha tahu, lebih mengetahui daripada para malaikat tersebut. Namun Allah azza wa jal dengan kehendaknya, Allah pun bertanya kepada para malaikat, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku tersebut? Malaikat pun menjawab, mereka bertasbih kepadamu, mereka bertakbir membesarkan engkau, dan mereka memuji engkau dan mengagungkan engkau ya Allah. Allah pun mengatakan kepada para malaikatnya, apakah mereka melihat aku? Malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak melihat engkau. Maka Allah pun mengatakan, bagaimana seandainya mereka melihat aku? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihat engkau, mereka akan lebih sungguh-sungguh dalam ibadah. Mereka akan lebih sungguh-sungguh dalam memuji engkau dan mengagungkan engkau serta bertasbih pada engkau, ya Allah. Lalu Allah mengatakan, apa yang mereka minta? Malaikat menjawab, mereka memohon surga. Allah pun mengatakan, apakah mereka melihat surga? Malaikat menjawab, tidak ya Allah, mereka tidak melihat surga. Lalu Allah mengatakan, bagaimana seandainya mereka melihat surga? Malaikat menjawab, seandainya mereka melihat surga, tentu mereka akan lebih lagi dalam memintanya, lebih semangat meminta dan memohon engkau untuk mendapatkan surgamu. Maka kemudian Allah pun mengatakan, lalu mereka berlindung dari apa? Malaikat menjawab, mereka berlindung kepadamu dari neraka. Allah pun mengatakan, apakah mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka belum melihat neraka itu. Allah mengatakan, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, seandainya mereka melihat neraka, tentu mereka akan lebih menjauh dari neraka, lebih takut darinya, semakin lari dari neraka tersebut. Fayaqulu fa'ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Kalau begitu aku persaksikan kepada kalian, wahai para malaikat, bahwa aku telah mengampuni mereka. Nah, inilah keutamaan seorang duduk di majlis zikir, talabul ilm, bertasbih, bertahmid, bertakbir, mohon kepada Allah Azza wa Jal surganya, berlindung dari nerakanya. Allah Azza wa Jal akan mengampuni mereka yang duduk di majlis tersebut. Bahkan malaikat mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya di tengah mereka ada seseorang, dia bukan dari golongan mereka yang berzikir tersebut. Dia datang hanya karena suatu kepentingan. Maka Allah mengatakan, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah teman-teman duduk yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Nah, inilah keutamaan yang Allah berikan bagi mereka yang duduk di majlis zikir. Tentunya zikir yang syar'i sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka yang duduk di majlis-majlis zikir yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan yang terakhir, yang ke-20 dari penghapus-penghapus dosa adalah berjihad fi sabilillah. Diriwayatkan dari Qais Al-Judami, beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan dari Nabi sabda beliau, yu'ta asy-syahid sittu khisalin 'inda awwali qatratin min damihi. Seorang yang mati syahid akan diberi 6 perkara sejak saat menetesnya darah, sejak awal menetesnya darah. Yukaffaru anhu kullu khati'atin, akan diampuni, akan digugurkan darinya semua kesalahan-kesalahannya. Wa yura maq'aduhu minal jannah, akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga. Wa yuzawwaju minal huril 'ain, akan dinikahkan dengan bidadari. Wa yu'amman minal faz'il akbar, akan diberi keamanan dari ketakutan yang besar. Wa min adzabil qabri, dan keamanan dari azab kubur. Wa yuhalla hullatal iman, dan ia akan diberi pakaian-pakaian keimanan. Hadis riwayat Ahmad. Inilah pahala bagi seorang yang mati syahid berjihad fi sabilillah, sehingga ia memperoleh pahala syahid. Maka di antara pahala yang dia peroleh sejak awal menetesnya darah adalah terampuninya kesalahan-kesalahannya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, beberapa amalan-amalan yang menjadi penghapus-penghapus dosa Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan amalan-amalan mulia tersebut sehingga kita memperoleh ampunannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.